Habis lebaran, pulang kampung. Waduh, pulang kampung tuh menjadi bidadari. Jreng, jreng begitu. Segala dipakai, ingin kelihatan paling kota. Dia ngebanding-banding dengan keluarganya. Kan banyak dari kota pada pulang, mobil dipamer-pamer, penampil. Ah, kayak anak kecil aja gitu, ya. Dia memangnya harusnya masih kecil, ya. Hanya keburu tua begitu, ya. Ada itu yang pulang lebaran tuh ke kampung halaman tuh, wah jadi nggak sehat, hati tuh jadi kotor, meremehkan. Jadi apa artinya Ramadan? Ramadan tuh harusnya jadi bersih, pensucian diri. Begitupun zakat. Maaf ya, ini saya ngasih zakatnya segini aja dulu, karena saya kan bagi-bagi zakat dengan tempat-tempat yang lain, ya. Hanya 5 juta, sebetulnya zakat saya 200 juta. Nggak usah bangga, mau zakat 10 miliar, 20 miliar, itu bukan hak kita.